menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sukses itu tak selamanya berkenaan dengan materi. Namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Dengarkan Inspirasi Keluarga yang mengkaji seputar konsep rumah keluarga Indonesia bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Halo, apa kabar Anda sahabat iDream? Semoga sehat selalu ya, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Kembali di hari ini, program Inspirasi Keluarga hadir menemani Anda. Hari ini kita di edisi tentang kesehatan dan juga kebugaran sahabat iDream. Saya Rudi Saputra kembali akan menemani Anda selama 1 jam 30 menit ke depan. Yang pastinya dengan narasumber kita akan berbincang seputar dunia kesehatan. Nah, kali ini narasumber kita berbeda sahabat iDream, karena hari ini saya akan berbincang bersama salah seorang dokter nih sahabat iDream. Beliau ini merupakan dokter anggota dari Prokami. Nah, pasti ada yang nanya-nanya, apa sih turut Prokami? Nah, Prokami ini sahabat iDream adalah perhimpunan profesi kesehatan Muslim Indonesia. Jadi ini merupakan perkumpulan nih yang bekerja di bidang kesehatan, yaitu profesi kesehatan Muslim Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama Dr. Siti Aisyah Ismail, MARS, ya, di studio. Beliau ini merupakan Ketua Divisi Edukasi Publik Prokami. Kita sapa dulu, Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar di hari ini, Dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, Dokter. Ini betul ya dokter ya, Ketua Divisi Edukasi Publik Prokami. Iya, betul. Benar ya, Prokami tadi? Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia. Oke, berarti jadi, ini... Jadi bukan cuma dokter, jadi ada dokter gigi, ada apoteker, ada paramedik ya, perawat, bidan, semuanya tuh berhimpun di situ. Berarti yang memang bekerja di dunia kesehatan ya dokter. Betul, ya? Betul. Oke, baik. Dokter, kita hari ini di Inspirasi Keluarga. Ini pertama kali nih dokter hadir di 10.44 AM di iDream Radio. Nah, ya, hari ini kita akan berbicara tentang apa nih dokter? Oke, hari ini kita akan bicara tentang imunisasi ya. Khususnya tentang difteri yang sekarang lagi KLB. Betul. Ya. Dan ini memang lagi banyak sekali dibincangkan dan bahkan korbannya ini atau mungkin juga yang menderita KLB ini di berbagai daerah Indonesia ini juga cukup banyak, yeah, ya dokter ya? Iya. Yeah. Oke, dan sahabat Edim untuk Anda yang di rumah mungkin penasaran dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2017 ini, ya di penghujung tahun 2017 ternyata ada satu kejadian luar biasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu tentang difteri. Seperti apa dan bagaimana imunisasi dan juga mungkin vaksinnya dan bagaimana kita mencegah difteri, kita akan bahas lengkapnya bersama Dr. Siti di Inspirasi Keluarga. Saya ajak juga untuk Anda yang di rumah yang memiliki pertanyaan, silakan di 021-7888-5300 atau di 0822-9789-1044. Jangan ganti channel dulu, saya akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga. You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. To everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Pada iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang difteri ini, sahabat iDream, ternyata WHO atau World Health Organization ini mencatat itu ada 7.097 kasus difteri yang dilaporkan di seluruh dunia pada tahun 2016 lalu ya. Di mana di antara angka tersebut Indonesia ternyata juga turut menyumbang. Itu ada 342 kasus. Dan mas ini juga menjadi apa ya, satu momok yang menakutkan mungkin bagi kita sebagai masyarakat atau orang awam yang mungkin belum terlalu mengenal yang namanya penyakit difteri, apalagi di Indonesia juga sudah ditetapkan sebagai KLB ya dokter ya. Dan ini juga pasti menjadi perhatian juga untuk masyarakat. Nah kalau bisa dibilang ini dokter, dari penyakit difteri ini merupakan penyakit yang katanya sih mulai bangkit kembali. Dulu memang sempat terjadi di Indonesia, terus hilang berapa lama, kemudian di tahun 2017 ini bangkit kembali atau mungkin bisa bilang mewabah lagi di Indonesia. Namun sebenarnya seperti apa nih dokter penyakit difteri ini? Oke, difteri ini sebetulnya diklasifikasikan sebagai re-emerging disease ya. Jadi sebetulnya sudah lama tidak ada kasusnya. Sekarang ini jadi ada lagi, jadi bangkit lagi, jadi namanya re-emerging disease. Sebetulnya termasuk juga di dalam penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin. Jadi kalau memang cakupan imunisasi di suatu komunitas itu tinggi, penyakit ini bisa ditekan. Nah karena belakangan ini cakupan imunisasi itu turun, jadi mewabah lagi begitu ya. Jadi difteri ini disebabkan oleh toksin dari kuman namanya Corynebacterium diphtheria. Nah itu sangat menular melalui droplet. Jadi kalau batuk, bersin atau bicara, itu penularannya airborne ya, melewat udara. Nah itu sangat menular. Jadi makanya dikategorikan sebagai vaccine preventable disease. Jadi masuk di dalam program imunisasi nasional yang diberikan di usia balita usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Lalu di 18 bulan ada suntikan booster. Jadi seseorang itu dikatakan sudah mendapatkan imunisasi difteri lengkap itu sampai usia 2 tahun dia sudah dapat 4 kali suntikan. 4 kali suntikan. 4 kali suntikan baru dikatakan lengkap. Kemudian nanti ada lagi programnya booster itu diberikan lagi di usia sekolah yang ada di dalam program BIAS. Seperti itu. Baik. Dan ini juga berarti merupakan salah satu penyakit yang menular ya dokter ya. Sangat ini menular. Sangat gampang menular apalagi di Indonesia aktivitas masyarakat yang cukup tinggi sekali apalagi juga di ibu kota Jakarta. Ya dokter ya. Nah kalau dokter kalau boleh tahu nih dokter sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan seorang itu terkena difteri? Penyebabnya difteri ini apa nih sebenarnya dokter? Penyebabnya tadi kuman ya, Corynebacterium diphtheria. Dan itu sebetulnya satu-satunya cara untuk menekan dari peningkatan kasus itu yang memang melalui imunisasi. Jadi masyarakat diberikan vaksin sehingga menjadi kebal terhadap kuman tersebut. Nah jadi tidak bisa dicegah cuman melalui apa menjaga kebersihan atau pola makan makanan sehat, bergizi gitu ya. Pola hidup sehat nggak bisa karena kuman ini kuman spesifik. Jadi kalau untuk sesuatu penyakit yang disebabkan oleh kuman spesifik itu hanya dua cara kita menjadi kebal dari kuman itu. Pertama sakit mendapat infeksi dari alam ya, sakit secara alami. Yang kedua ya menjadi kebal melalui imunisasi, melalui vaksin. Jadi cuma dua cara itu untuk seseorang itu menjadi kebal terhadap kuman yang spesifik. Walaupun mungkin sahabat Aidrim di rumah mungkin yang juga sudah mengatur pola hidup sehat, kemudian juga sudah berolahraga atau mungkin juga menjaga kesehatan, tapi tidak cukup menghindari atau mencegah dari yang namanya difteri ini, dokter. Dokter, tapi kalau yang saya baca-baca juga atau mungkin juga dapat informasi dari berbagai media, kalau katanya orang-orang yang menderita difteri mereka tidak menyadari kalau mereka sudah terinfeksi difteri ini. Apakah kita juga bisa melihat langsung nih, dokter, bisa merasakan langsung gejala-gejala dari difteri itu? Jadi untuk menegakkan diagnosis difteri itu memang khusus ya. Jadi orang awam itu tidak bisa. Jadi sebetulnya gejalanya itu, gejala awal itu mirip sekali seperti apa radang tenggorokan begitu. Okay, Jadi demam, bisa batuk-batuk, bisa pilek gitu ya, sakit tenggorokan. Nah, tapi ada satu ciri yang khusus untuk difteri itu terbentuknya selaput di tenggorokan yang kalau dibiarkan itu bisa menutup saluran pernafasan. Waduh, berbahaya, nah, berarti berbahaya banget. Nah, jadi itu yang membedakan difteri dengan infeksi tenggorokan yang lain. Okay. Nah, itu hanya bisa ditegakkan ya di rumah sakit. Jadi diambil swab ya, diambil apusannya, lalu dilihat di bawah mikroskop, kelihatan tuh kuman Corynae bacterium diphtheria itu. Itu khas sekali. Itu nggak bisa kita lihat dengan mata kasar gitu. Okay. Nah, kalau secara klinis kita bisa lihat dengan itu adanya selaput putih itu. Okay. Dan itu pun apa ya, nggak gampang gitu loh. Nggak bisa dilihat sendiri ya, dokter, betul. Ya? Harus melalui. Tetap harus dengan pemeriksaan lab. Karena gini, difteri itu kan penyakit yang sangat menular. Jadi ketika ada satu kasus suspek difteri, itu penanganannya sudah khusus sekali. Okay. Jadi petugas kesehatan tuh harus memakai pakaian khusus ya untuk melindungi dirinya dia sendiri juga, dan pasien itu harus diisolasi agar tidak menular ke orang. Jadi satu kasus curiga difteri itu sudah heboh lah rumah sakit istilahnya. Begitu. Apalagi kalau setelah dilakukan apusan swab tenggorokan tadi ternyata memang positif. Nah, itu perawatannya di ruangan isolasi di rumah sakit. Dan semua peralatannya khusus. Begitu. Baik, berarti kalau masyarakat mungkin juga sahabat Edin di rumah yang merasa ada gejala-gejala tadi seperti tadi, mungkin ada yang flu atau mungkin juga yang sakit tenggorokan, mungkin akan terasa was-was gitu, dokter. Apakah harus segera mengecek ke dokter ini? Jadi kan memang karena sekarang ini KLB ya, jadi ya sebetulnya bikin panik juga orang-orang gitu ya. Nah, jadi kalau memang ditinggal di daerah yang memang KLB ya, dinyatakan KLB, kemudian gejala-gejalanya ada, ya silakan periksakan ke dokter. Okay. Nah, jadi yang menegakkan diagnosis itu harus dokter. Nggak bisa kalau orang tua sendiri atau apa ya, jadi malah nanti bikin panik sendiri gitu. Okay. Berarti buat masyarakat ini jangan ngeklaim diri sendiri ya. Kalau memang merasa gejala seperti itu, jangan pastiin dulu ke dokter dulu ya. Jangan langsung ambil kesimpulan saya difteri nih dok gitu ya. Okay, baik dokter. Dan ini sebelum ini kita nanti akan kembali lagi dokter di membahas berikutnya, karena salah satu mencegah tadi yang dokter bilang adalah dengan cara imunisasi atau melalui vaksin ya, dan inilah salah satu cara untuk mengobati atau mungkin juga mencegah difteri agar kita tidak terjangkit penyakit tersebut, sahabat Edream. Seperti apa nanti kita akan bahas selengkapnya bersama Dr. Siti. Kita masih bersama Anda di 1044 AM Edream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arifin Ilham, ikhwah filah. Dengarkanlah program acara dan kajian-kajian Islam yang memberikan edukasi dan inspirasi untuk para sahabat semua tercinta karena Allah. Allahu Akbar. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Manis Majlis Iman dan Islam, mengkaji Islam lebih dalam dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman, bersama ustadz dan ustazah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengarkan Manis setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Meneladani dan menghargai perjuangan para pahlawan yang berjihad mengusir penjajah. iDream Radio mempersembahkan kisah pahlawan Islami. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! bakti dan perjuangan tanpa pamrih para tokoh Muslim Nusantara dalam mengusir penjajah tergambar dalam Kisah Pahlawan Islami. Disiarkan setiap hari jam 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga edisi Kesehatan dan Kebugaran. Dan hari ini kita bersama Dr. Siti Aisyah Ismail, MARS ya. Beliau ini kita ketahui tadi adalah Ketua Divisi Edukasi Publik Prokami. Ya, dan tadi kita di sesi pertama sudah menjelaskan nih sahabat iDream terkait dengan kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk Indonesia itu terkait dengan difteri ya. Yeah. Nanti sudah dijelaskan oleh dokter seperti apa gejalanya, kemudian bagaimana bisa menular, seperti apa pencegahan dan pengobatannya. Menarik dari tadi penjelasan dokter adalah bahwa seberapapun kita melakukan pola hidup sehat, menjaga kesehatan, berolahraga atau mungkin ya menjaga kesehatan tubuh, tapi salah satu yang bisa mencegahnya salah satunya adalah melalui vaksin atau juga imunisasi. Yeah. Nah, ini kan sudah menjadi KLB nih di yeah. Indonesia. Mm-mm. Seperti apa sih program-program sebenarnya untuk mencegah KLB difteri ini di Indonesia nih, dokter? Oke, jadi sekarang itu Kementerian Kesehatan membuat satu program namanya ORI. Outbreak Response Immunization. Jadi untuk mengendalikan KLB ya, agar uh-huh. tidak semakin meluas gitu ya. Jadi ORI ini dilakukan bertahap. Bertahap itu maksudnya akan dilakukan penanganan di daerah yang paling banyak okay. kasusnya. Kemudian nanti akan pindah lagi ke provinsi lain, ke provinsi lain. Jadi daerah cakupan ORI sekarang untuk tahap pertama itu dilakukan di DKI Jakarta, di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kemudian Jawa Barat itu di Purwakarta, Kerawang, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Di Provinsi Banten itu di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Okay. Nah itu yang tahap satu. Nanti bulan depan ada lagi akan ditetapkan oleh kementerian seperti itu. Berarti tahap satu ini memang daerah yang memang dihitung banyak. Iya, padat penduduk. Padat penduduk. Iya, okay. karena kan itu mengendalikan infeksi ya. Jadi itu mesti di apa? Diprioritaskan dulu. Oke. Okay. Gitu. Jadi apa yang dilakukan di ORI itu? Yang dilakukan adalah memberikan suntikan booster. Booster itu tujuannya mempertahankan level kekebalan tubuh okay. terhadap difteri. Jadi sebetulnya yang paling efektif itu adalah melengkapi imunisasi ya, melengkapi jadwal imunisasi yang ada di dalam program ya, yang tadi saya bilang ya, usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan 18 bulan booster pertama sampai 2 tahun. Kemudian mengikuti semua program bias di sekolah. Nah, kekebalan tubuh kita terhadap infeksi difteri ya, khususnya difteri itu menurun seiring waktu. Jadi untuk orang dewasa tetap dianjurkan dilakukan ulangan-ulangan imunisasi ya. Kalau untuk orang dewasa itu setiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun sekali diberikan booster. Oke. Okay. Itu kalau dewasa. Kalau anak-anak kan tadi jadwalnya itu sesuai dengan program bias di sekolah. Seperti itu. Jadi untuk ORI sekarang yang dilakukan adalah memberikan booster itu. Diberikan okay. ke semuanya tanpa memandang status imunisasi. Status okay. imunisasi itu artinya apakah dia sudah lengkap, okay. apakah dia sudah lengkap dasarnya saja belum dapat booster, atau memang booster pun sudah lengkap, atau lupa, atau hilang, apa aja. Pokoknya semuanya diberikan booster. Itu okay. cakupannya dari usia 1 tahun sampai 18 tahun sebelum ulang tahun ke-19. Okey, berarti usia 1 tahun? 1 tahun sampai sebelum ulang tahun ke-19. Okey, sampai. Jadi populasi itu ya, populasi usia 1 tahun sampai remaja di bawah 19 tahun. Okey, gitu. Baik. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini dokter apa tadi booster ya? Booster ini. Nah, ini sebenarnya ini apa sih manfaatnya? Mungkin masyarakat yang masih apa yang enggan atau mungkin juga masih malas untuk melakukan imunisasi apa sih? Apa sih itu vaksin, atau mungkin juga masih ada yang beranggapan awam lah dengan vaksin. Ada mungkin juga ada yang beranggapan lah vaksin haram atau apa gitu ya. Mereka yang masih tidak percaya dengan unsur-unsur yang ada di vaksin yang diberikan oleh dokter. Seperti apa nih dokter sebenarnya? Oke. Okay. Secara umum ya, kalau vaksin itu bisa kita jelaskan begini. Vaksin itu mengandung kuman yang dilemahkan atau kuman mati atau bagian dari kuman atau toksin dari kuman yang virulensinya itu dilemahkan sehingga dia tidak berdaya menimbulkan gejala penyakit, namun cukup adekuat untuk merangsang respon imun tubuh. Okay. Jadi dengan pemberian vaksin ya, ketika suatu vaksin itu disuntikan ke dalam tubuh ya, atau diteteskan, kan ada juga vaksin tetes ya, disuntikan ke dalam tubuh, tubuh akan berespon membentuk imunitas terhadap vaksin spesifik tadi, sehingga tubuh kita itu bisa kebal tanpa harus sakit dulu. Oke. Okay. Nah, jadi kan tadi saya bilang ya, cuman dua cara tubuh ini membentuk kekebalan. Yang pertama sakit secara alami, yang kedua melalui vaksin. Kalau sakit secara alami, kita kan nggak tahu kuman di alam itu sebetulnya sekuat apa sih. Bisa jadi kuman di alam itu terlalu apa, virulen gitu ya istilah kita, sehingga tubuh kita itu tidak bisa melawan. Jadi barangkali bisa menjadi komplikasi. Atau kalaupun sembuh, meninggalkan cacat. Atau kalau memang enggak kuat, bisa meninggal. Nah, risiko-risiko itu semua yang dicegah dengan vaksin. Oke. Jadi mendapatkan vaksin itu memberikan kekebalan tubuh tanpa kita harus sakit. Seperti itu. Oke, baik. Berarti ini sangat penting banget vaksin ya. Dan ini salah satu yang paling penting banget untuk mencegah difteri ini adalah melalui vaksin atau juga imunisasi ini ya, dokter ya. Nah, tadi kan kalau program pemerintah ini kan untuk pemberian vaksin tadi dari usia 1 sampai usia 18 tahun lah, dokter ya, usia remaja. Bagaimana dengan orang-orang yang dewasa ini? Okay. Ya seperti usia-usia yang mungkin sudah tidak kid zaman now lagi nih, dokter. Nah, tapi mereka pasti takut juga dong, pasti ada was-was juga, saya nanti kena difteri gimana nih, dokter? Oke. Okay. Jadi kan memang program ORI ini kan sebetulnya crash program ya. Jadi semacam damage control lah gitu ya. Ketika suatu KLB itu sudah terjadi, itu kan harus dikendalikan. Harga vaksin itu tidak murah. Iya, betul. Nah, jadi untuk dibuatkan suatu program nasional itu harus gratis. Ya, jadi harus ada alokasi ke situ. Nah, saat ini kebijakan pemerintah itu mengcover untuk yang usia 1 sampai 18 tahun tadi. Oke. Di atas usia 19 tahun silakan swadaya masyarakat sendiri. Oke, bayar pakai uang sendiri ya. Iya, begitu. Tapi walaupun tidak divaksin, ada kemungkinan masih tetap aman kan, dokter ya, kita? Walaupun kalau memang tinggal di daerah ORI ya, seperti yang saya sebutkan tadi, memang sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan vaksin imunisasi. Jadi kalau memang orang dewasa ya, silakan bersuadaya sendiri. Oke. Gitu. Baik, jadi buat sahabat Edream, kita tidak ditangani oleh pemerintah ya. Iya. Berarti usia yang diberikan subsidi oleh pemerintah itu, program dalam program pemerintah itu hanya usia 1 sampai 18 tahun. Jadi kalau Anda memang pengen juga agar tidak terjangkit atau mungkin juga tidak menular penyakit difteri kepada Anda, mungkin juga ya keluarkanlah uang sendiri ya, dokter. Sebetulnya kenapa kita tetap menganjurkan ke orang dewasa, bukan ada satu kondisi bahwa orang dewasa itu bisa menjadi carrier. Okay. Menjadi pembawa penyakit. Betul. Dia tidak mengalami gejala, tapi dia bisa menularkan ke orang. Okay, betul. Nah, terutama di orang dewasa begitu. Kalau anak-anak biasanya kalau ada exposure ya, paparan terhadap kuman difteri tadi, dia bergejala. Jadi sakit. Okay. Kalau orang dewasa mungkin dia tidak sakit, tapi dia bisa menjadi carrier. Menjadi perantara untuk. Iya. Okay. Nah, makanya orang dewasa juga tetap. Okay, harus tetap di ya, imunisasi atau iya, divaksin ya dokter. Iya. Apa mungkin juga karena memang sekarang menjadi korban ini kebanyakan memang anak-anak ya dokter yang gampang untuk terserang difteri ini. Iya. Kenapa iya nih dokter anak-anak yang gampang terserang difteri? Ya kan sistem imun anak itu kan belum sekuat sistem imun orang dewasa ya. Mm-hmm. Nah jadi itu jadi upaya kita untuk meningkatkan melindungi sih ya, melindungi anak-anak ya dengan memberikan mereka vaksin tadi agar tubuh mereka itu membentuk kekebalan ya, membentuk imunitas sebelum dia ketemu penyakitnya nanti. Gitu. Jadi makanya imunisasi itu sebetulnya adalah program mencegah penyakit. Oke. Okay. Ya. Baik. Oke, okay, sobat tadi pembahasan kita makin menarik tentang kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan difteri. Tadi juga sudah dijelaskan kenapa penting banget ini tuh orang tua untuk melakukan vaksin atau imunisasi terhadap anak-anak Anda. Ya kalau untuk anak-anak sih nggak perlu khawatir lagi karena pemerintah sudah ada programnya ya. Dan mungkin juga mungkin untuk yang dewasa nih sahabat iDream yang sudah tidak lagi di cover oleh pemerintah, yaitu di atas 18 tahun atau 19 tahun ke atas ya, mungkin dengan swadaya Anda sendiri mungkin bisa mengunjungi tempat-tempat pelayanan kesehatan ya dokter ya, untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut. Nah pastinya intinya dari pembelajaran kita di sesi ini adalah bahwa vaksin itu penting banget sahabat iDream untuk mencegah agar tidak terjangkit atau mungkin juga ditular oleh penyakit yang namanya difteri. Kita akan kembali untuk Anda sahabat iDream di Inspirasi Keluarga di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Wahid, pengasuh pesantren Tebu Ireng, Jombang. Saya mengajak sahabat iDream untuk mendengarkan program-program iDream Radio yang memberikan pendidikan dan inspirasi. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update informasi Anda di pagi hari bersama iDream Radio di program Salam Indonesia Pagi. Salam Indonesia Pagi. Salam Indonesia Pagi memperbaharui informasi Anda dari dalam dan luar negeri serta informasi dunia Islam setiap hari pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Salam Indonesia Pagi. Hanya di 1044 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. Bukti awal masuknya Islam di Nusantara hingga kini masih misteri. Sebuah ekspedisi dilakukan demi menggali sejarah awal syiar Islam di Nusantara. Perdagangan kapur barus telah terjadi bahkan sebelum Islam diturunkan di Arabia. Perkataan kapur sendiri berasal dari bahasa Arab kafur. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Insan ayat ke-5, kapur dari barus ini sempat disebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Simak jejak Islam di Nusantara. Kisah yang akan menguak sejarah dan perjuangan syiar agama Allah di bumi Nusantara. Setiap Selasa, Kamis dan Sabtu jam 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, hanya di iDream Radio. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan juga kebugaran. Dan hari ini kita masih bersama Dr. Siti dari ProKami. Nah, Dr. Siti, ini kita sudah, Dr. Siti sudah menjelaskan tadi, dokter, terkait dengan imunisasi, kemudian juga vaksin. Nah, satu lagi hal yang menjadi ketakutan dari masyarakat untuk mengikuti imunisasi atau mungkin juga pemberian vaksin ini, dokter, itu sempat terjadi ketika pemerintah melakukan Pekan Imunisasi Nasional pada tahun 2017 ini ya, dokter, yeah. juga ya, dokter ya. Mm-hmm. Dan ketika itu setelah Pekan Imunisasi Nasional muncul yang menjadi komplain masyarakat itu terkait KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Seperti apa ini, dokter? Oke, jadi KIPI itu ya sebetulnya reaksi yang terjadi pasca diberikan imunisasi, itu reaksinya individual. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Jadi pasti semua orang begitu, belum tentu. Ya, jadi itu reaksinya sangat individual. Dan di pemerintah sendiri ketika ada suatu KIPI, itu sudah ada jalur khusus investigasinya. Jadi ada semacam apa ya, SOP lah. Jadi ketika ada suatu kejadian itu harus dilaporkan ke tempat yang ditunjuk. Jadi kalau melakukan imunisasi itu di puskesmas, ya balik lagi ke puskesmas tadi. Jadi itu ada form khusus, ada jalurnya gitu ya untuk melaporkan KIPI. Lalu nanti akan ada tim investigasi yang akan menginvestigasi ini benar nggak sih KIPI, karena banyak orang mempersepsikan KIPI itu belum tentu itu hubungan sebab akibat, tapi dikait-kaitkan gitu loh. Padahal sebetulnya itu suatu kejadian yang dua kejadian yang tidak terkait, tapi terjadi bersamaan. Nah, jadi kalau kesimpulan masyarakat ya, kesimpulan masyarakat awam, wah ini pasti karena imunisasi. Nah, itu belum tentu karena kriterianya untuk KIPI itu ketat sekali. Jadi ketika mengesahkan sesuatu itu KIPI, itu ada kriterianya dan ditentukan oleh tim investigasi tadi. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan itu gitu ya. Dan kalaupun ada KIPI terjadi, ya silakan dilaporkan di jalurnya yang betul. Jangan di sosmed, jangan di Facebook. Betul. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi dan itu pun efeknya kan akan kemana-mana ya. Namanya masyarakat awam panik kan. Nah, nanti malah mempunyai satu persepsi yang menakutkan yang enggak-enggak gitu. Padahal kan sebetulnya belum tentu begitu. Berarti kita sebagai masyarakat awam belum bisa menyatakan itu KIPI sebelum didiagnosis oleh dokter ya, harus dimonitor pemeriksaan juga oleh tim investigasi. Tim investigasi. Ya, itu KIPI itu bukan suatu suatu hal yang bisa dinyatakan sendiri. Dokter aja belum bisa. Itu harus melalui tim investigasi tadi. Nah, KIPI juga ada kategori-kategorinya. Kalau KIPI yang berat itu sangat-sangat jarang. Contohnya nih, habis disuntik meninggal itu enggak ada kali. Jadi dalam berapa juta laporan yang masuk, belum ada ya yang terbukti selama ini yang heboh-heboh itu, ya kan dilakukan investigasi itu semuanya tidak terbukti KIPI. Jadi ternyata adik itu punya penyakit lain yang sudah ada. Kemudian kebetulan diimunisasi dan kebetulan penyakitnya jadi makin parah atau jadi kambuh. Jadi semua yang kasus yang kemarin-kemarin heboh di medsos itu tidak terbukti. Itu KIPI. Nah, KIPI juga bisa berbentuk ringan. Contohnya demam. Ya, itu kan setelah disuntik, demam kan artinya kan berkaitan ya. Tapi kan itu gejala klinisnya ringan. Bisa ditanganin dengan diberikan obat penurun panas atau minum air yang banyak ya. Penanganan yang ringan lah yang bisa di rumah pun bisa. Atau di tempat suntiknya itu bengkak, itu bisa dikompres. Kayak gitu aja sih. Jadi KIPI itu kebanyakan yang dilaporkan dan sudah disahkan ini KIPI, itu gejalanya gejala yang ringan. Gejala yang ringan, Okay. Biasanya nih dokter, dari imunisasi itu di Indonesia berapa persen sih sering terjadinya KIPI ini, dokter? Kalau pastinya saya nggak tahu ya statistiknya, tapi nggak banyak, kecil sekali kemungkinan akan disertai dengan KIPI setiap imunisasi ya, dokter. Anak saya 4, semuanya imunisasi lengkap, enggak pernah tuh demam satu pun. Keempat-empatnya satu pun enggak pernah demam. Oke. Okay. Itu makanya jadi reaksinya tuh individual sekali. Hmm. Jadi ada anak yang mungkin sensitif gitu ya, dengan kan namanya vaksin kan benda asing ya, masuk ke dalam tubuh. Sensitif dia jadi reaksi tubuhnya jadi demam, atau kalau bayi rewel gitu ya. Nah, jadi kalau ada anak yang memang sensitivitasnya enggak terlalu tinggi, jadi ada benda asing pun dia biasa aja tubuhnya. Jadi tergantung lagi dengan reaksi individual tadi. Nah, okay. Satu lagi yang saya pengen apa ya tekankan ya. Jadi orang tua itu selalu khawatir dengan KIPI gitu ya. Jadi momok banget gitu nanti anak saya habis di imunisasi nanti macam-macam gitu ya. Nah, mari kita apa ya? Saya ajak kita semua merubah paradigma. Jadi vaksin itu diberikan untuk mencegah penyakit yang bisa menyebabkan sakit berat atau penyakit yang bisa yang mempunyai komplikasi yang berat gitu ya. Nah, jadi coba kita lebih mengkhawatirkan komplikasi penyakit daripada kita mengkhawatirkan kejadian ikutan ya, efek samping dari imunisasi. Mana yang sebetulnya yang lebih perlu kita khawatirkan? Anak kita masuk ICU karena komplikasi penyakit, ya? Atau anak kita cuma sumeng abis disuntik? Oke, ya gitu. Pastinya, ya pastinya lebih bagus milih demam aja ya dokter ya. Dan ya kita juga murah. Ya nggak mau sih milih demam ya, tapi kan berbanding dengan dia masuk ke ICU, jadi kan nggak worth it gitu kan? Jadi karena kita takut anak kita sumeng, kita tidak suntik anak kita dengan vaksin sehingga dia berisiko mendapat penyakit yang bisa menimbulkan komplikasi yang berat. Okay. Kan nggak benar tuh cara berpikirnya ya. Nah, jadi itu yang mesti kita ubah paradigma itu. Jadi orang tua harus lebih khawatir penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi ya. Anak mendapat komplikasi penyakit daripada anak kena efek samping yang ringan dari suntik imunisasi. Oke, berarti lebih baik orang tua atau mungkin juga Anda sahabat Edim, lebih baik anak Anda diikutkan atau mungkin juga diimunisasi ya dokter ya, atau divaksin daripada mengalami komplikasi, apalagi difteri ini katanya komplikasinya bisa ke macam-macam nih dokter. Macam-macam. Nah, seperti apa aja nih komplikasi dari difteri ini sendiri dokter? Jadi dari beberapa kasus kematian yang dilaporkan semenjak KLB difteri ini kemarin ya, itu karena adanya miokarditis. Jadi ada radang pada jantung. Jadi kuman toksinnya dari kuman difteri itu masuk ke jantung. Itu bisa masuk ke otak menyebabkan encephalitis ya. Bisa ke kulit, bisa ke organ banyak organ target organnya. Jadi tergantung nanti tampilan klinisnya seperti apa, komplikasinya itu seperti apa, tergantung toksin dari difteri itu masuk mentargetkan ke organ yang mana. Oke. Jadi semua yang kemarin ya, kematian yang terjadi kemarin karena miokarditis. Oke, kebanyakan ini dokter jantung. Biasanya difteri ini yang kasus meninggal karena difteri ini kebanyakan komplikasinya kemana ini dokter yang sering terjadi? Yang dilaporkan itu yang saya baca kemarin itu ya jantung. Kalau yang lain itu yang lebih akut mungkin ya, kan tadi saya bilang gejalanya itu ada selaput yang menutupi tenggorokan sehingga salur pernafasan itu tertutup, jadi nggak bisa bernafas. Okay. Nah, itu yang menyebabkan kematian juga karena selaput itu lengket sekali, itu nggak bisa dilepas. Okay. Jadi mesti dibolongin lehernya biar ada airway ya, ada untuk dibantu pernafasannya. Bisa okay, begitu. Baik, berarti ini cukup mengkhawatirkan sekali ya dokter sebenarnya difteri ini. Jadi untuk masyarakat mungkin salah satunya jalannya adalah dengan melakukan vaksin atau imunisasi. Jadi jangan takut lagi deh buat orang tua, tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter Siti ya, jangan gagal fokus. Jangan sampai percaya dengan gosip-gosip atau mungkin juga cerita-cerita di media sosial ya dokter ya. Harus kemudian dipastikan mungkin dulu. Gini kali ya coba kita pikir begini, vaksin yang ada, yang ada sedia ada di pasaran itu berapa banyak sih? Ya, kalau kita lihat jadwal imunisasi, ada berapa macam sih? Sekitar 20-an gitu ya sebetulnya. Kalau di Indonesia mungkin 11-11 yang belum masuk di dalam apa national program gitu ya. Tapi penyakit di dunia ada berapa? Banyak. Banyak. Okay. Kenapa enggak semua penyakit itu ada vaksinnya? Jadi penyakit-penyakit yang dibuatkan vaksinnya itu penyakit-penyakit yang memang berat, yang berpotensi menimbulkan komplikasi berat, berpotensi menyebabkan cacat permanen, berpotensi menyebabkan kematian, dan sangat-sangat-sangat-sangat menular. Penyakit-penyakit seperti itu, yang sifatnya seperti itu yang dibuatkan vaksin. Karena memang bahaya sekali gitu. Kan kita nggak punya vaksin untuk penyakit kulit. Kan enggak, karena kan tidak memiliki tadi sifat yang saya sebutkan tadi, kriteria tadi yang tidak berbahaya itu. Iya, jadi ketika suatu penyakit itu dibuatkan vaksin dan pemerintah mengadopsi untuk dimasukkan ke dalam program nasional, artinya itu penting banget untuk dicegah. Seperti itu. Oke, berarti itu yang perlu disadari masyarakat. Kalau ada vaksinnya berarti itu penting. Ya? Iya. Ya, berarti juga harus kembali kesadaran masyarakat lagi untuk bisa mengikuti program-program yang dilakukan pemerintah. Pasti itu juga program yang dilakukan oleh pemerintah yang pasti juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia juga ya. Agar terhindar dari yang namanya difteri. Baik sahabat iDream dan juga Dr. Siti, kita break lagi dulu sejenak. Nanti kita akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran. Tetap stay tune di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum sahabat iDream, saya Meli Guslo. Dengarkan 10.44 iDream Radio yang selalu hadir dengan program-program dan kajian yang memberikan inspirasi untuk keluarga Indonesia. Mari kita bangun keluarga Muslim sukses sedunia dan akhirat. 10.44 iDream Radio, sukses Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, simak informasi-informasi terkini sepanjang hari ini di Salam Indonesia Sore. Informasi dari dalam dan luar negeri, serta informasi dari dunia Islam, kami rangkum dalam rubrikasi informasi Salam Indonesia Sore. Salam Indonesia Sore, setiap hari pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di 10.44 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Abdul Aziz, dan Hanzalah adalah sederet nama-nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempertaruhkan jiwa dan raga mereka berjuang menegakkan panji-panji Islam. Jangan lewatkan kisah perjuangan dan semangat pantang menyerah para mujahid yang mendampingi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sirah Nabi dan Sahabat setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Ahad jam 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat hanya di iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Belum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih di Inspirasi Keluarga. Untuk Anda yang mendengarkan kami di 10.44 AM iDream Radio ataupun juga yang di live streaming di www.idreamradio.id. Saya ajak juga untuk Anda yang di rumah, Anda bisa mendengarkan iDream Radio dengan menggunakan Android. Silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Kita masih bersama Dr. Siti dari Prokami. Ya, dokter, ini program yang dilakukan pemerintah saat ini dengan keluarnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ini, akhirnya pemerintah ini melakukan imunisasi ke semua. Iya. Ke semua nih, dokter, yang usia 1 sampai 18 tahun ini semuanya dilakukan. Apa sih? Apa sih sebenarnya target pemerintah memberlakukan ini, dokter? Oke. Ini kan crash program ya yang tadi saya bilang. Tujuannya itu memastikan bahwa cakupan imunisasi itu mencapai semua masyarakat. Ha? Jadi yang bertujuan sebetulnya mempertahankan meluaskan cakupan imunisasi dan mempertahankan kekebalan masyarakat itu serempak at one time, semuanya tuh dapat gitu ya. Nah, jadi itu yang diciptakan adalah namanya herd immunity atau kekebalan komunitas. Jadi untuk suatu penyakit itu bisa melindungi komunitasnya, bukan penyakit, immunity ya, kekebalan itu dapat melindungi seluruh komunitas itu 80 sampai 95% masyarakat yang diimunisasi itu bisa memberikan perlindungan 100% untuk komunitasnya. Itu tergantung penyakit. Kalau difteri ini sasarannya 95%. Okay. Nah, kan ada jatah tuh 5% lagi yang tidak diimunisasi. Itu untuk siapa sih? Kenapa bukan 100% targetnya gitu ya? Iya. Nah, itu jatahnya buat orang-orang yang rentan. Contohnya nih, bayi usia 2 bulan, bayi usia seminggu baru lahir, kan belum bisa diimunisasi. Atau orang yang dengan penyakit tertentu ya, jadi ada kelainan sistem imun tubuh. Contohnya penyandang HIV AIDS. Yeah. Atau penyakit kanker, apa, pengidap kanker yang sedang dalam pengobatan kemoterapi. Itu kan ketahanan tubuhnya ditekan ya. Atau orang-orang dengan penyakit autoimun, dia tidak bisa dapat vaksin yang live. Nah, orang-orang ini yang akan mendapat manfaat dari herd immunity tadi. Jadi dia tidak bisa diimunisasi kan, tapi dengan 95% orang di sekitar dia itu terimunisasi, dia mendapat manfaat pelindungan itu. Dia, dan juga pasti tidak akan terjangkit penyakit itu ya, walaupun tidak diimunisasi, dokter. Betul. Ya, karena orang di sekitarnya sudah diimunisasi. Betul. Gitu. Nah, jadi orang yang sudah diimunisasi itu ibaratnya dia itu punya kayak pagar. Ya, dia punya pagar. Nah, ini kuman kan ada nih di alam gitu ya. Dia nggak bisa nular dari orang ini. Kuman itu kan berasal dari orang yang sakit, yang tidak imun dan sakit. Kuman itu nggak bisa dia pindah ke orang sebelahnya karena orang sebelahnya ada pagar. Okay. Orang sebelah ada pagar, orang depan ada pagar, orang kiri ada pagar, orang belakang ada pagar. Jadi kuman itu kan jadinya terisolasi sendiri gitu, dia nggak bisa menular kan, dia nggak bisa apa merebak gitu ya. Lama-lama kuman kan ada lifespan, lama-lama dia tua karena tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bereproduksi. Apa yang terjadi? Dia mati. Tua dan mati. Nah, itulah yang terjadi untuk kasus apa penyakit smallpox, cacar variola itu. Tahun 1980 itu dinyatakan tereliminasi dari dunia. Nah, semenjak tahun 1980 sudah tidak perlu lagi dilakukan imunisasi untuk smallpox karena penyakitnya udah enggak ada, udah punah lagi. Gitu loh. Kuman itu sudah punah. Nah, itu berkat keberhasilan partisipasi orang ya, partisipasi global, itu semuanya serentak menjalankan program imunisasi global, seluruh dunia. Sampai kuman itu punah. Nah, itu sebetulnya sasaran kita untuk semua penyakit tadi. Oke, berarti kalau pengen difteri ini tidak ada lagi di Indonesia ya, salah satunya? Iya, harus berpartisipasi, ikut imunisasi. Okay. Lama-lama kumannya punah, karena dia nggak bisa bereproduksi. Oke. Teorinya begitu. Nah, sejak dilakukannya, dikeluarnya KLB oleh Kementerian Kesehatan, kemudian juga ada program untuk imunisasi dan vaksin ini, sudah berapa persen capaiannya sampai saat ini, dokter? Untuk ORI? Iya. Kan baru tahap satu nih. Itu sebetulnya datanya ada di kementerian ya. Saya nggak tahu pasti itu berapa persen cakupannya sekarang. Tapi kalau dilihat memang antusias masyarakat untuk saat ini gimana? Memang banyak nggak sih yang memang pengen yaudah ikut gitu, atau mungkin juga masih banyak yang nolak nih dokter untuk ikut vaksin atau imunisasi kalau dokter lihat di lapangan itu? Ya gimana ya, ada aja sih yang masih ragu-ragu atau masih atau ngerasa gini, saya kan udah gitu ya, anak saya kan udah nih udah apa, sudah ikut semua program, ikut juga di bias. Nah tapi kan balik lagi tadi, karena ini satu KLB tanpa memandang status imunisasi, ya kita nggak usah mikirin diri kita deh, mikirin masyarakat gitu ya, mikirin kesehatan masyarakat, mikirin apa yang kita bisa lakukan untuk mengendalikan kondisi ini, yaitu dengan berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi kalau memang sekarang seruannya itu ikut ORI, ya silakan ikut ORI. Gitu. Baik, walaupun sudah walaupun bilang udah, anaknya udah, tapi kan ini gratis loh ya, semua dikasih ya oleh pemerintah ya. Nah, jadi mungkin ada juga orang tua begini, anak saya kan udah nih, kalau sampai usia 18 bulan itu sudah 4 kali mendapat suntikan, artinya sudah lengkap ya, untuk usia di bawah 2 tahun, kalau sudah 4 kali suntikan DPT itu sudah lengkap. Nah nanti, sekarang kan ada ORI, berarti anak saya dapat suntikan kelima dong. Bahaya nggak sih? Padahal anak saya kan sudah 4 kali bisa nih. Bisa overdosis nggak sih, dokter? Bisa overdosis nggak? Enggak. Tidak bisa overdosis. Jadi itu tidak akan memberikan satu efek kumulatif gitu ya. Nanti kumannya numpuk di dalam tubuh anak saya. Enggak gitu. Nah, jadi kan yang apa ya, tadi saya bilang ya, kuman di dalam vaksin itu kecil, sedikit sekali. Dia itu tidak berupaya menimbulkan gejala penyakit. Tapi jadi, malah membunuh penyakit ya, kuman-kuman yang jahat ya, dokter. Iya, karena dengan merangsang sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi jangan khawatir akan numpuk kuman di dalam tubuh atau overdosis gitu ya, itu bukan begitu berpikirnya. Karena kuman yang di alam ya, yang sehari-hari kita kena paparannya itu beratus-ratus kali lipat dari jumlah kuman yang ada di dalam vaksin. Di dalam vaksin. Fine-fine aja kan? Gitu. Okay, yeah. Baik ini dokter. Nah, tapi sebelum kita masuk di sesi terakhir nanti dokter, yang menjadi pertanyaan ini kan, kalau tadi usia 1 sampai 18 sudah di-cover sama pemerintah nih dengan program ORI ini. Nah, ini yang dewasa-dewasa ini atau kita orang tua pengen juga dapatin vaksin ini, berapa sih dok untuk sekali vaksin? Harganya dokter, boleh tahu nih. Iya, jadi kalau untuk fasilitas pemerintah saat ini memang fokusnya ke program ORI itu, artinya melayani yang usia 1 sampai 18 tahun. Nah, untuk yang di atas 19 tahun itu memang diharapkan swadaya, dan karena tadi saya bilang di fasilitas pemerintah itu fokusnya ke usia di bawah, jadi mungkin tidak available untuk orang dewasa. Nah, jadi ya harus ke swasta. Nah, kalau swasta ya bervariasi ininya ya, harganya. Tapi pada umumnya berapa biasanya vaksin satu beda-beda kali? Beda-beda sih range ya. Ada fasilitas swasta itu ada yang bayar vaksinnya saja. Ada yang vaksinnya itu gratis tapi dokternya bayar. Ada yang disuntik dokter umum harganya segini. Ada yang disuntik dokter spesialis harganya segini. Beda-beda. Gitu. Jadi kalau mau sebut juga beda jauh lah ininya ya, range-nya. Tapi enggak mahal gitu. Ya kalau saya sebutkan range atasnya kali ya. Jadi kalau memang untuk vaksin kombinasi ya, DPT dan kombinasi dengan hepatitis B dan HIV ya, itu kalau disuntik dengan dokter spesialis anak itu bisa sampai harga Rp900.000. Bisa. Okay. Nah, berarti kan ada biaya rumah sakit, ada biaya dokter spesialis, ada biaya vaksinnya. Makanya jadi harganya tinggi sekali. Kalau untuk program yang dilakukan di pemerintahan itu kan vaksinnya di subsidi pemerintah, dokternya digratiskan karena BPJS kan. Puskesmasnya tidak bayar karcis lagi karena BPJS. Oke. Gitu. Berarti jadi dia juga saya jadi kepo dong dari betul, betul. Dengan harga vaksin ini. Tapi kalau vaksin ini untuk pengguna BPJS di itu enggak di cover enggak sih? Dan untuk vaksin program pemerintah kan? Iya. Yang BPJS? Iya. Yang pengguna BPJS gratis. Berarti di cover. Gratis. Untuk vaksin untuk program pemerintah. Jadi yang dewasa tetap enggak ya? Oh, gitu. Iya. Okay. Maksudnya bukan gini, saya pemegang kartu BPJS tapi saya pengen vaksin ngambil booster difteri. Enggak masuk. Enggak masuk karena itu bukan program pemerintah. Swadaya okay. Tadi. Baik, iya. Jadi buat masyarakat kalau yang pengen dapatnya ya harus swadaya sendiri ya, ya dokter ya. Makanya jadi saya suka sedih ya karena ini biayanya nggak murah gitulah. Pemerintah itu mengeluarkan biaya besar sekali untuk melakukan program seperti ini. Jadi kalau kita punya anak sengaja tidak dibawa untuk mendapatkan imunisasi ini, mengikuti program ORI ini, jadinya padahal ada orang yang sebetulnya mau gitu ya, tapi tidak masuk di dalam usia cakupan, mesti bayar sendiri. Ya harusnya kalau memang fasilitasnya sudah tersedia buat kita, ya silakan dimanfaatkan. Oke, baik sahabat Aitim. Jadi itu tadi pembahasan. Tapi dokter dan juga masyarakat atau mungkin juga para dokter optimis ya dokter, ini KLB ini bisa nanti bisa hilang untuk difteri ini di Indonesia. Bisa hilang kalau partisipasi masyarakat itu tinggi. Oke, ingat ya. Di atas 95%. Oke, ingat buat masyarakat. Partisipasi kita yang menentukan wabah difteri ini bisa hilang di Indonesia, salah satunya dengan partisipasi Anda sebagai masyarakat dengan mengikuti program dari pemerintah, yaitu program ORI yang pastinya untuk imunisasi dan juga vaksin difteri ini sendiri. Baik, sahabat Edream, untuk Anda jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk di sesi terakhir, dokter. Ya, dan untuk Anda, sahabat Edream, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM Edream Radio, Successful Muslim Family. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Alangkah indah wajah-wajah para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik Tombo Ati mengajak semuanya untuk mendengarkan iDream. Dan kita harapkan bahwa iDream ini menjadi sumber inspirasi untuk kita semua, benar-benar menjadi mata air pencerahan untuk kita semua, insyaAllah. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya semerbak karena zikir di hidupnya, tangan dermawan senyum di serangan Abruhah ke kota Mekah menjadi tonggak sejarah perubahan di Jazirah Arab. Masa Jahiliyah berganti menjadi era keemasan seiring lahirnya Nabi akhir zaman. Meneladani perjuangan, sikap, perbuatan dan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iDream Radio mempersembahkan Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat hanya di iDream Radio, Successful Muslim Family. Sukses itu tak selamanya berkenaan dengan materi. Namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Dengarkan Inspirasi Keluarga yang mengkaji seputar konsep rumah keluarga Indonesia bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Belum 44 My Dream Radio, Successful Muslim Family, dan sahabat My Dream, kita sampai di sesi terakhir nih untuk edisi hari ini di program Inspirasi Keluarga, edisi kesehatan dan kebugaran bersama Dr. Siti. Dr. Siti, kita sudah di sesi terakhir nih. Dr. Siti, sudah banyak kita bahas tentang difteri, kemudian juga ada program pemerintah juga untuk penanggulang atau pencegahan difteri pada masyarakat, itu melalui imunisasi ataupun juga vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Dan walaupun tidak semuanya yang bisa dapat, hanya di usia-usia tertentu, yeah, dibatasi oleh pemerintah, tapi juga kita orang dewasa juga bisa mendapatkan vaksin tersebut ya, dengan cara ya dari dompet sendiri ya, dokter, yeah, ya. Oke, dokter, kita di sesi terakhir, mungkin apa kesimpulan dan closing statement-nya dari dokter untuk terkait dengan difteri dan kejadian luar biasa yang saat ini terjadi di Indonesia. Oke. Okay. Jadi perlu kami selalu berupaya ya menyampaikan ke masyarakat tentang kesehatan ya, terutama dalam perspektif dari pandangan perspektif Islam. Oke. Okay. Kalau kita lihat di dalam Islam itu anjuran-anjuran yang terkait dengan kesehatan semuanya itu bersifat preventif. Bersifat pencegahan. Nah, imunisasi ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit dengan efisien. Jadi harganya murah, cakupannya luas, pelaksanaannya mudah. Jadi sangat efektif untuk mencegah penyakit. Oke, kita juga sudah lihat kembali ke belakang ya, tahun 1980 kita sudah berhasil mengeliminasi cacar variola tadi, smallpox, karena seluruh dunia itu berpartisipasi dalam program imunisasi sehingga penyakitnya smallpox itu punah. Jadi sudah hilang gitu. Kalau kita lihat dulu ya di abad ke-18 ada plague ya, ada wabah macam-macam penyakit, yeah, yang jutaan orang itu bisa mati gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat statistik orang yang meninggal karena penyakit infeksi kan tidak sebesar waktu zaman dulu. Dan ini terbukti memang karena keberhasilan program imunisasi. Nah jadi di dalam Islam memang yang selalu dianjurkan itu ya mencegah penyakit, karena merawat penyakit ataupun mengobati itu pasti effortnya lebih besar, lebih mahal, yeah, dan lebih sulit gitu untuk dilaksanakan. Jadi lebih baik kita memang mencegah daripada mengobati. Nah, dalam Islam juga ada namanya konsep tawakal ya. Tawakal itu seperti apa sih? Ya, yang betul gitu ya, tawakal yang betul. Jadi kalau kami selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa tawakal itu sebetulnya bersifat aktif, bukan pasif, bukan diam saja. Kalau ada penyakit ya sudah takdir, enggak gitu. Ya. Jadi kan banyak ya hadis yang famous sekali kita tahu tentang onta itu harus diikat biar enggak hilang gitu ya. Nah, sama dengan penyakit juga begitu. Jadi ketika ada penyakit itu kalau di dalam hadis itu mesti, bukan hadis ya, kata-kata Umar ya. Jadi mesti keluar dari daerah wabah gitu ya. Itu kan artinya upaya untuk tertulari penyakit gitu. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi kan sudah ada imunisasi. Dan itu sudah terbukti menghilangkan penyakit gitu ya. Jadi itu merupakan upaya kita dalam rangka bertawakal sebetulnya. Jadi kita bertawakal itu artinya kita aktif melindungi keluarga kita, melindungi diri kita, anak kita dari penyakit. Jadi ketika ada anjuran untuk imunisasi, ya silakan berpartisipasi. Itu sudah dihitung sebagai tawakal juga gitu. Jadi tawakal itu jangan disalah persepsikan sebagai ya pasif. Kalau ada penyakit ya apa boleh buat, enggak gitu. Kalau gitu kita enggak akan maju-maju terus. Oke. Iya. Oke, berarti harus mengikutilah solusi yang saat ini mungkin juga tadi yang dokter bilang ya, dengan kemajuan teknologi kita ikutlah dengan kemajuan teknologi saat ini, termasuk salah satunya adalah dengan imunisasi, apalagi sudah diprogramkan oleh pemerintah. Betul. Ya dokter ya. Jadi yang pertama kita mesti paham bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Mau sakit, mau sembuh, Allah yang menentukan. Tapi segala sesuatu juga terjadi kalau ada sebabnya. Okay. Jadi kalau sakit itu karena ada kumannya. Kalau kita mau sembuh artinya kumannya mesti dihilangkan. Kan okay. gitu. Nah, itu adalah bagian dari konsep tawakal yang harus kita pahami. Meyakini bahwa Allah itu menentukan segala sesuatu, kemudian segala sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya. Gitu. Oke, baik. Dokter, terima kasih sudah bersama kita di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, sudah mengedukasi untuk sahabat iDream yang juga mungkin hari ini juga masih mungkin ada yang masih takut-takut untuk melakukan imunisasi atau mungkin juga vaksin, mungkin juga sudah sedikit terbuka tentang difteri itu seperti apa. Tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter mengenai difteri, kemudian juga gejala-gejalanya seperti apa, nanti juga komplikasinya juga cukup sangat berbahaya sekali untuk kesehatan, juga bahkan bisa meninggal dunia ya. Ya mungkin yang paling kita catat adalah bahwa KLB atau mungkin kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ini bisa hilang, atau mungkin juga wabah ini bisa musnah di Indonesia, yang pastinya tergantung partisipasi kita sebagai masyarakat untuk mengikuti program pemerintah, yaitu melalui program ORI, yaitu imunisasi atau vaksin difteri untuk anak-anak kita ya yang berusia 1-18 tahun. Dan semoga ini bisa tercapai ya dokter ya, 95% yang ditargetkan oleh pemerintah. Baik sahabat iDream, saya Rudi Saputra juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Jangan dilewatkan serangkaian informasi dan juga program terkini lainnya. Masih akan hadir menemani Anda di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for is it, and we're not backing up. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for freedom, freedom. Know you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. You know you won't let us fall. Oh, oh, we're calling for freedom, freedom. Know you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. You know you won't let us fall. Oh, oh, we know you're here with us. Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.